perjalanan ini. Lewati duka, lewati tawa, lewati segala persoalan. Coba berkaca pada jejak yang ada, ternyata aku sudah tertinggal, bahkan jauh tertinggal. Bodohnya diriku tak percaya padamu.